Rian dan Jimmy. Lagu untuk Persija Jakarta. Yo, yo, check this out. Jack Mania, Korwil baris keras. Mari bernyanyi yang keras. Walau cuaca hujan panas, semangat harus tetap ganas. Kita semua bergembira saat Persija berlaga. Kita dukung Persija supaya jadi juara. Semuanya Jack Mania dari penjuru Jakarta. Mari kita bersama lihat Persija berlaga. Jangan hanya di rumah, engkau diam saja. Buktikan pada dunia Jack Mania punya gaya. Supporter yang fanatik dengan trik-trik asik. Seragam warna oranye jadi terlihat nyentrik. Kita supporter santai dan tidak brutal, karena kita The Jack Mania, pecinta damai. Hilangkan kata rasis, guna dibilang narsis. Mending kalian eksis dengan kata-kata manis. Ini sepak bola men, bukan arena tinju. Kita saling dukung men, jangan bersikap rusuh. Jangan pernah ditiru, masalah yang lalu. Ku beri tanda seru agar tahu itu keliru. Saat berbeda warna, jangan dianggap musuh. Kita harus bersama agar Indonesia bersatu. Jack Mania, Korwil baris keras. Mari bernyanyi yang keras. Walau cuaca hujan panas, semangat harus tetap ganas. Kita semua bergembira saat Persija berlaga. Kita dukung Persija supaya jadi juara. Satu tekad kami untuk dukung Persija. Walau cuaca hujan panas tetap tak akan jera. Karena The Jack Mania ada untuk Persija. Beginilah nasib jadi The Jack Mania. Dimana kau berlaga, kami kan selalu ada. Dengan atribut dan tak lupa paduan suara. Saat engkau berlaga, kami selalu gembira. Seru tiada tara, Persija punya acara. The Jack Mania, Korwil garis keras. Buktikan Persija pantas untuk jadi yang teratas. Karena loyalitas tanpa batas, bukan sekedar respect di atas kertas. Buatlah pertandingan menjadi seru, agar teriakan Jack Mania terdengar segala penjuru. Ekspresikan gayamu, bernyanyi bersamaku dengan atribut hitam oranye. Buktikan Persija emang keren. Jack Mania, Korwil garis keras. Mari bernyanyi yang keras. Walau cuaca hujan panas, semangat harus tetap ganas. Kita semua bergembira saat Persija berlaga. Kita dukung Persija supaya jadi juara. Persija, bangkitlah, jadilah juara. Buat sebuah lagu, bukan untuk dibilang belagu. Ku berkarya, bukan agar terlihat kaya. Ini ungkapan jiwa, membuat lagu untuk Persija dan The Jack Mania garis keras.